Matius 33. Kagogo inenda bela Yesus kalalep enia mukudu kabebet kuat. Nyageti oi siri manua simigi purudrangan nia patu janang nangan kabak ku dunia sedda. Siri manua simigi geti murio kakapi. Tiboy nangan maigi kamatada kabagat pasikat pele ngangan nia. Ai sara siri manua si e mangaram. Ai kakarap make bele bagai kainungan oi uma patau to kinangan nia. Bagai bele kapolak si mabuku tai make pupola. Marue iputu lulut tai make put polak nia. Kele ai bela sulu malaju nangan ate tatat ungat nia. Bagai bele katalagat rui pututu nangan rui tei nangan nia. Tapoi ai leu si bele kapolak si maeru pubuan nangan ai sangotu ai enempulu ai telupulu igit ngambek nia. Kasei sibara talinga kau iarep maket nia. Lepa oi si pasi ulu nia, nonorangan nia. Sarat mu pasikat koda nupanibo kamatada. Ale ginangan nia Yesus. Kakam atu akean pasiagai keleat primatat sorga, kasiageti taatu kau. Kakasei poi ai, tuka kau pele kasia ipulege. Kasi taanai geti tua alak pele sibabara katubu nia isapru. Lulunia kupaninibo kamatada kabagat pasikat, tai ico rania kenanen airai ico, tai arep dania kenanen aira arep samba taya gaira kolo. Amwai lingan te kasia siniblakenin Nabi Yesaya sikuania kise, aya arep pipmui tapoi tak nuagai kam kolo, ai ico matamui tapoi tak isa saksak kabagamui, ama kelaan poi patuat bangsa nini. Ai tak kepikan talinganda atu unengan matada bui ico nia matada. Bui iarep nia talinganda, bui iagai kolonia patuada, bui rabawake patuada, bui kualeake sia. Uktuk mui kakam, maico matamui, maarep piuk mui. Ai poi kukua nia kamatamui, maigi sia tainabi samba simaroi pobaga amasi besi ake masi ico sico mui. Tapoi ta araico, samba masyarep syarep mui, tapoi ta araarep. Oto arep kam katukulobat pasikat si pangangaram. Senen si pasia arep tiboyet pagalayet primatat surga, tapoi ta iagai kolou. Oi si jo rau-rau nangan si karamakenen kapatuat nia, nia te si bebelek kainungan. Karamen si bebelek kapolak si mabuku, nia te si pasi arep tiboyet. Marue isilo nia kaangkat baga. Tapoi tak muungat kapatuat nia, tulule ayo make goiso. Barana le gejat baga elek paoreat kaludut tiboyet, bilaan le ima bebele baga nia. Si bebele katalagat rui, ia te si pasi arep tiboyet, tapoi kalulut dookit nan tiboyet pu kuket polak sama pajoat pu kayoat, tai pu buanangan. Si bebele kapolak si maeru geti, ia te si pasi arep tiboyet samba siagai kolo. Bubuarangan ai sangotu ngaoleat, ai enempulu ngaoleat, ai telupulu ngaoleat. Nyageti tiboinangan Yesus pasikat bagai kamatada kuanangan. Puri matat sorga, makere le kasara siri manua sikarap make karamen si maeru kamonenia. Tapoi ai memerep siri manua, oi sagak nia pakaram nangan boro-boro i katalagat bera tui nia. Kele ai pu urau bera buju bua nia koinong leu boro-boro i. Nyageti oi sapaku gulet tuan sibakat mone kuarangan kamata nia. Tuan tak karamen simaeru anu karamake kamonem. Kai pale ai bara boro-boro i. Kuanangan kamatada sikau sagak le. Kuarangan kamata nia sapaku gulet. Kipa, nobak kue kai kuburau kai nia, kuanangan, ba ekam, baluk pasi buburau mui boro-boroi, burau muyan bera. Edai pu urau ruania teret pasi getayat, sedageti kuakungan kasih pasi gegetai, ruru ake kamboiki boro-boroi, aprakam pasasanga bu-bu, itu labu ake, berak geti ruru ake kam kagudangku. Nyageti tiboinangan Yesus pasikat bagai kamatada kuanangan. Puri mata sorga makere le kaluikut ube. Sialat cara Sri Manua ikara make nia kamoninia. Bulat cimakope goesok tedania kasangamberi karamen bagai. Tapoi kele aipu urau. Bailu niangan le abeu kapagulei-gulei. Kele loinaan le nia. Pat oi uma murumun karan nia. Lepa tiboinangan minca pasikat bagai kamatada. Puri matat sorga makere le kasioman. Sigalu akenen sarasinanalep katelu ngagantang tapung teret ipugo sangamberi nia. Sangamberi nekne kapasikat le ay tiboy niya Yesus kamatada Sri Manua Simigi. Taanay ay tiboy kamatada taipu papasikat. Bule ipuaili tiboyet nabi si pasikukua. Kububuka ungungku mupasikat. Kubopoy liat simaliput kapasiwarat polak pele. Lepa kadiwaket nangan Sri Manua Simigi Yesus. Enia kalalep. Nyagetioi si pasiulu inia masikua kamatania. Kalau wake pei kakai pasikat boro-boroi katalagat bera. Kuanangan Yesus. Si pasika karam karamen si maeru iate togat Sri Manua. Mone iate polak karamen si maeru iate tatogat primatat taika Manua. Boro-boroi iate tatogat si Jo. Sagak si karam make boro-boroi iate sanitu. Pasigetayat iate kalepakat polak. Si pasigegetai iate samalaika. Oto kele tururu ake boroboroi itu labo ake ka api. Kiseda leute kakalepakat polak. Iko koini ake poi samalaika nia togat Sri Manua. Masih ruru ake sangamberi si mapajowat. Samba sigala sikatai ka primatat nia. Gigik ngake nangan sia ka api narako. Seda te rapusosou. Samba iputatangan soda. Kata teret nenda, putor orangan simaroi pobaga kele sulu kaprimataat ukuira. Kase isi baratalinga kau yaret make nia. Puri mataat sorga, makere le kabibilet siliput nakenen kamone. Aipo aisese nia sara Sri Manua, lepak liput nake nangan nia minca. Kopet angkat baga nia, e nia masih sakyake sangamberi si babara katubu nia. Lepak sakinangan monenenda. Puri mata sorga, makere leuk kasara si pajajaga, sigaba mutiara si make pusaki. Kele aisese sara si make pusaki, e nia masih sakiake sangamberi si babara katubunia, lepak sakinangan mutiara nenda. Puri mata sorga, makere leuk kapuke si belek kakoat siala sene ngamata iba. Kele aisun, tik-tik rangan nia kakapi, pudet rangan masih ruru ake, si maeru rakau kabat abak, si katai geti ragigi ngake le. Kiset daleu te kakalepakat pola. Momoi le samalaika masih pasara ake si Jo ka si maroi pobaga. Si Jo ragigi ngake ka api narako, sedate rapu sosou, samba iputatangan sodda. Makolou kabagamui sangamberi nekne, ngangan Yesus. Kuarangan kamatania. Oh. Kuanangan kamatada Yesus. Kiset date senen siagai surat si pusisi kola pagalayat primatat sorga. Makere kasiri manua sibakat lalep si pabela bibilet si bau. Samba si buru kapangoi rikat nia. Lepa aiti boy sangamberi pasikat nek Yesus. Tui nia seda. E nia kalagai purau gat nia. Panganto manangan sia kauma parurukada. Gegele kabagada masiarep kuarangan. Kai pati ibara sopit samba kerek nia. Tak toga tukang loina nia, tak si Maria inania, sama tak si Yakobus, si Yosef, si Simon, si Yudas sasaraina nia. Tak ai sia se katalagata sama niunia. Kai pale ai sese nia sangamberi nene. Babele nangan bagada katubunia. Kuanangan kamatada Yesus. Kaipa-kaipa rasuru le nabi. Sarat kelagai nia samba kelalep nia le tak rasusuru nia. Tak maigi aigalai kerek Yesus seda. Lulut taimatonem bagada.